arti hadirmu dalam hidupku. Kau bawa mimpi indah yang manis tidurku yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, cinta terlahir di antara kita melewati seribu senyummu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, berjumpa rasa cinta tercipta. Hilang di telan waktu, takkan pun.